Wong kita riki yang dadi saksi urip bebiarengan selawase bulan lan lintang nang duran padha ngajai gandingan tetesan banyu mata seniki kadung sun nginget ngingeti Gusti napa ndika gawe urip isun gedhing.